tidak akan beriman kalian sampai mereka atau kalian menjadikan Rasul sebagai hakim terhadap apa yang kalian atau mereka perselisihkan. Dan tidak ada sedikit pun keberatan pada hati-hati mereka dengan keputusan yang kau ambil atau yang nabi mereka ambil. Dan mereka pun atau kalian pun dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Rasul hendaknya menerima dengan penuh penerimaan. Dalam ayat yang kedua yang telah kita dengarkan, kurang lebih artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak pantas seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memutuskan satu perkara, lantas mereka ada pilihan lain, ada keputusan yang lain yang mereka ikuti. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang amat nyata. Saudaraku sekalian hadirin yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya kedua ayat tadi dan ayat-ayat yang lainnya memberikan petunjuk kepada kita dan membimbing kita semua, serta tentunya mengajak kita semua, juga menghimbau kita semua untuk selalu mengikuti apa yang ditetapkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk selalu ridha dengan ketetapannya, ridha dengan bimbingannya, ridha dengan arahannya. Karena apa yang beliau bimbingkan, apa yang beliau arahkan, itu adalah arahan dan bimbingan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siapa yang enggan mengikuti bimbingan beliau, bahkan menetapkan perkara mereka setelah ditetapkan oleh Rasul, maka mereka telah bermaksiat, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan mereka untuk mengikuti Rasul. Dan karena mereka bermaksiat kepada Allah, mereka tersesatkan jalannya dari jalan yang benar, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu, saudaraku sekalian yang beriman, tentunya bagi kita untuk mengikuti bimbingan beliau, bagi kita untuk mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak ada satu kebaikan kecuali beliau telah bimbingkan, tidak ada satu kejelekan kecuali beliau telah memperingatkannya. Dalam pertemuan yang baik ini, yang mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan keriduannya, taufik dan anugerahnya kepada kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang benar dan yang hak dari agama Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba mendengarkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bagaimana petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bahayanya hawa nafsu. Beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala bimbing dan selamatkan beliau dari segala macam kejelekan, dari segala macam penyimpangan, beliau dengan penuh rendah diri meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam riwayat, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal adwa. Dalam doa tersebut beliau meminta kepada Allah dalam status beliau adalah seorang nabi dan rasul, ya Allah, aku meminta kepadamu perlindungan dari jeleknya akhlak. Aku meminta perlindungan kepadamu dari jeleknya amal. Aku meminta perlindungan kepadamu dari hawa nafsu. Dalam riwayat yang lainnya, Allah jauhkanlah aku dari hawa nafsu. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya kalaupun ini bentuk doa yang beliau ucapkan, tetapi tentunya ini adalah bentuk bimbingan kepada kita semua agar selalu meminta kepada Allah sebagaimana beliau meminta dilindungi dari perkara-perkara yang telah kita dengarkan, dan secara khusus meminta dilindungi dari hawa nafsu. Kenapa demikian? Karena segala macam bentuk kerusakan, segala macam bentuk penyimpangan, segala macam bentuk perpalingan dari hidayah, maka bermula dan berasal dari hawa nafsu seseorang. Bermula dan berasal dari hawa nafsu seseorang, di mana dia tidak akan mudah menerima kebenaran, dia tidak akan mudah menerima nasihat, dia tidak akan mudah menerima bimbingan, karena hawa nafsu yang meliputinya. Hawa nafsu yang meliputinya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun mengatakan dalam sabda beliau yang lain, beliau mengatakan dari riwayat sahabat Abu Barzah Al-Aslami, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna mimma akhsha alaikum ba'di butunakum wa furujakum wa mudillatil ahwa. Beliau mengatakan, sesungguhnya dari apa yang aku khawatirkan terjadi pada kalian sepeninggalku nanti, kalian selalu mengikuti perut kalian, kalian selalu mengikuti furuj kalian, kemaluan kalian, kalian juga selalu mengikuti hawa nafsu yang menyesatkan kalian. Tiga perkara ini menyesatkan, Tetapi tentunya dari semua apa yang berbahaya ini, kita dapati hawa nafsu yang menyesatkan itulah yang membahayakan. Dengannya membawa kepada semua kejelekan. Perut kita menjadi pengikutan kita karena kita dikuasai hawa nafsu. Kemaluan kita atau furuj kita tempatkan tidak pada tempatnya karena mengikuti hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang mengarahkan syahwat kita kepada tempat yang tidak benar. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, hadis yang telah kita dengarkan tadi, Al-Imam Ibnu Abi Asim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya As-Sunnah, hadis ini dengan bab Dzikrul Ahwa Al-Madhmumah Nasta'simullaha Ta'ala Minha Wa na'udhu bihi min kulli ma yujibu sakhatuh. Bab riwayat dari Nabi yang menyebutkan hawa nafsu yang menyesatkan. Kita berlindung kepada Allah, kata beliau, dari segala hawa nafsu yang menyesatkan. Dan kita berlindung kepada Allah dari segala apa yang menyebabkan datangnya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dijadikan satu bab khusus dalam kitab sunnah karena demikianlah bahayanya hawa nafsu. Atau dijadikan oleh para ulama satu bab khusus menyinggung tentang hawa nafsu karena bahayanya perkara tersebut. Tidaklah meliputi hawa nafsu kepada seseorang kecuali akan menyimpangkan dan menyesatkan seseorang tersebut. Karena itu kita pantas meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari jeleknya hawa nafsu. Kalau beliau meminta perlindungan, maka tentunya kita umatnya lebih ditekankan untuk meminta perlindungan dari hawa nafsu tersebut. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hawa nafsu yang membawa kepada penyesatan dan penyimpangan merupakan penyakit kronis yang boleh kita katakan sulit didapatkan obatnya kecuali dengan penyembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan ada orang yang mati dengan membawa hawa nafsunya. Wal'iyadhu billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan kita pula dalam hadis yang sahih, yakunu aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalab bi sahibihi fala yabqa minhu mafsal illa dakhala. Beliau mengingatkan kita. Sekali lagi beliau mengingatkan kita. Akan ada nanti satu kaum. Dari kaum-kaum yang datang. Atau akan ada nanti kaum-kaum yang datang. Yang mereka telah terjangkiti, teracuni dengan hawa nafsu. Sebagaimana penyakit rabies menjangkiti, meracuni orang yang terkena penyakit rabies, yaitu tentunya penyakit dikarenakan digigit oleh anjing gila, sehingga orang yang digigit dengan anjing gila tersebut juga teracuni. Di mana ketika penyakit rabies ini menjangkiti, meracuni seseorang, fala yabqa minhu mafsal illa dakhalah, tidak ada satu persendian yang tersisa kecuali pasti dia akan singgah dan meracuninya. Sehingga kita bisa melihat keadaan yang mengenaskan orang-orang yang terjangkiti dengan penyakit rabies, seperti anjing gila, dan keadaan yang mengenaskan. Demikianlah hawa nafsu. Kalaupun tidak tampak sebagaimana tergigitnya dengan anjing gila sehingga dia dikatakan berpenyakit rabies, tetapi demikianlah gambarannya. Yang mengatakan ini adalah Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu orang yang terjangkiti dengan hawa nafsu, dia adalah orang yang telah kena penyakit kronis, sulit untuk diobati, sulit untuk mendapatkan obatnya kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana gambarannya orang yang terjangkiti dengan hawa nafsu tersebut? Dia akan melihat apa yang mungkar menjadi ma'ruf, yang haram menjadi yang halal, dan seterusnya. Wal'iyadzu billah, tidak ada kebaikan padanya. Tidak ada kebaikan padanya. Dan tentunya hawa nafsu ini bukanlah dari petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sendiri meminta untuk dilindungi oleh Allah daripada penyakit tersebut, dari musibah tersebut. Demikian pula umat beliau. Umat beliau bukanlah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Karenanya jauh-jauh hari beliau sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan kita dengan apa yang telah kita dengarkan tadi. Di mana sebelum itu beliau menyinggung keberadaan ahlul kitab. Beliau mengatakan anna ahlal kitab qablakum tafarraqu alal itsnataini wa sab'ina firqah fil ahwa ala wa inna hadhil ummah sataftariku ala thalathah wa sab'ina firqa fil ahwa kulluha fin nar illa wahida wa hiya al jama'ah. Lantas beliau melanjutkan hadis yang telah kita dengarkan tadi, ala wa innahu yakhruju fi ummati qaumun yahwawna hawa yatajaraka yatajara bihim dhalikal hawa kama yatajara al-kalab bisahibihi la yada' minhum urqan wala mafsala illa dakhalah. Bahwa umat, apa bahwa ahlul kitab sebelum umat ini, mereka terpecah-pecah menjadi 72 golongan. Semua golongan tersebut mengikuti hawa nafsu. Dan umat ini juga akan terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Semuanya mengikuti hawa nafsu illa wahidah, kecuali satu. Itu adalah jamaah yang melepaskan, menghindari, menjauhi, meninggalkan hawa nafsu. Karena semuanya mengikuti hawa nafsu. Lantas beliau melanjutkan. Ketahui, umat ini atau akan datang pada umat ini, mereka yang mengikuti, terjangkiti, dikuasai, diracuni dengan hawa nafsu sebagaimana penyakit rabies menjangkiti, meracuni. Siapa yang terkena dengan penyakit ini? Tidak akan ditinggalkan satu persendian, satu titik syaraf, kecuali dia akan masuk. Kecuali dia akan masuk. Maka hawa nafsu adalah penyakit kaum terdahulu dari ahlul kitab. Akhirnya terjangkiti pula kepada umat ini. Tentunya mereka yang tidak mau tahu, mereka yang tidak mau menjaga diri dengan hawa nafsu yang akan menyerang mereka, menimpa mereka. Kecuali satu, mereka yang Allah selamatkan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, di dalam beberapa nas Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang mereka ahlul kitab yang kita disuruh untuk menjauhi mereka, meninggalkan mereka karena mereka telah mengikuti hawa nafsu mereka. Bahkan nabi mereka yang diutus, yaitu nabi yang diutus kepada ahlul kitab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Daud, inna ja'alnaka khalifah fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah innal ladina yudilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasau yaumal hisab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Daud, dan Daud diutus kepada mereka. Wahai Daud, kami memilihmu sebagai khalifah di permukaan bumi. Daud alaihissalam, nabi minal anbiya'illah. Maka hukumilah mereka manusia dengan al-haq. Berpeganglah dengan al-haq. Berpeganglah dengan wahyu. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Dan hawa nafsu di sini diterangkan adalah hawa nafsu mereka, orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan engkau mengikuti hawa nafsu. Karena kapan engkau mengikutinya, fayudilluka an sabilillah, akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat jalannya dari jalan Allah, bagi mereka adab yang pedih dengan apa yang mereka telah mencoba untuk melupakan hari hisab yang Allah akan datangkan nantinya. Nabi Daud diingatkan oleh Allah untuk tidak mengikuti hawa nafsu kaum, tetapi mengikuti agama Allah, mengikuti bimbingan Allah, mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum bairal haq, wa la tattabi'u ahwa qawmin qad dallu min qablu wa adallu kathiran wa dallu an sawa'is sabil. Wahai ahlal kitab, jangan kalian melampaui batas terhadap agama Allah dengan apa yang tidak ada bimbingannya dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kaum yang mereka telah tersesatkan sebelumnya dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka juga telah sesat dari jalan yang lurus, an sawa'is sabil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pula, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum kul inna hudallahu al-huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min wali wala nasir. Tidak akan pernah ridha orang Yahudi ataupun Nasara kepadamu wahai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai engkau mengikuti agama mereka. Maka katakanlah, sesungguhnya hidayah Allah itulah hidayah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk. Maka kalau engkau mengikuti hawa nafsu dari orang-orang yang datang sebelummu, setelah datang kepada mereka keterangan dari Allah, maka tidak akan ada yang dapat menolongmu. Tidak ada yang dapat menolongmu. Malaka minallahi miwali wala nasir. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita telah mendengarkan dari beberapa ayat bahwa hawa nafsu telah menjangkiti dan telah meliputi kaum sebelum kita. Di antaranya mereka adalah ahlul kitab. Karena menjangkiti mereka, menyesatkan mereka dari jalan Allah, menyimpangkan mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi yang diutus pun diberi peringatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang hawa nafsu tersebut, agar jangan mengikuti hawa nafsu tersebut yang menimpa mereka, yang meracuni mereka, yang menjangkiti mereka. Sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak mengikuti hawa nafsu yang menimpa ahlul kitab, yang mereka berpegang dengan hawa nafsu ini sehingga mereka tidak mau menerima Islam sebagai agama Allah, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hawa nafsu tersebut. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada kebaikan sama sekali dengan mengikuti hawa nafsu kita. Tidak ada maslahat yang didapatkan dengan mengikuti hawa nafsu kita. Maka bagaimanakah keadaan seseorang ketika dia mengikuti hawa nafsu tersebut? Bisa dipastikan dia adalah orang yang celaka. Dia orang celaka. Dia orang yang binasa. Dan betapa banyaknya orang tertimpa dengan hawa nafsunya. Betapa banyaknya orang diliputi dengan hawa nafsunya, sehingga agama bukan menjadi sandarannya. Yang menjadi sandarannya adalah hawa nafsunya. Ketika agama Allah menetapkan demikian, dia menginginkan yang selain daripada itu. Ketika Nabi Muhammad SAW menunjukkan ini yang benar, dia memilih itu yang benar karena hawa nafsu telah meliputinya. Kita dapati banyak sekali keterangan dari ulama ussalaf yang tentunya memberi peringatan kepada kita tentang bahayanya hawa nafsu tersebut. Tadi telah kita dengarkan Al-Imam Ibnu Abi Asim membuat satu judul bab dalam kitabnya yang agung, Kitab Sunnah. Di lain kesempatan, kita dapatkan para ulama yang lain juga memberikan peringatan, sehingga kita dapati dari masa ke masa para ulama memberikan peringatan tentang hawa nafsu. Dari masa yang pertama, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi mungkin perlu kita mengetahui hawa nafsu itu sendiri. Bahwa hawa nafsu itu adalah suatu yang dibangun di atas penyelisihan Al-Kitab was Sunnah. Ketika seorang terkena dengan hawa nafsu, dia akan menyelisih kitab dan sunnah. Dinamakan hawa nafsu, disebutkan oleh Al-Imam Syabi rahimahullahu ta'ala, innama summiyatil ahwa li'annaha tahwa bisahibi bisahibiha finnar. Dinamakan hawa nafsu karena al-ahwa ini menyeret, membawa pelakunya menuju api neraka. Menuju an-nar. Apa yang menyelisih Al-Kitab was Sunnah? Tentunya tidak mendapatkan tempat yang baik. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan datang nanti Dajjal. Tidak didapati pengikut Dajjal kecuali di belakang mereka pembebek pengekor dari hawa nafsu. Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Lau kharaja Dajjal la ra'aita annahu sayattabi'uhu ahlul ahwa." Kalau nanti keluar Dajjal, Dajjal yang sebenar-benarnya Dajjal di akhir zaman nanti, kata beliau rahimahullah, Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin, kalau keluar nanti Dajjal, nanti kalian akan melihat kebanyak, nanti kalian akan melihat semua yang mengikuti Dajjal, la ra'aita annahu sayattabi'uhu ahlul ahwa. Semuanya adalah pengikut dan pengekor hawa nafsu. Ahlul kitab mengikuti Dajjal, Yahudi dan Nasara. Rawafid, Khawarij, yang kafir dan yang mengaku masih berislam ketika mengikuti hawa nafsu ketika munculnya dan keluarnya Dajjal, kata Al-Imamul Jalil, ini yang akan mengikuti adalah Ahlul Ahwa. Mereka semua yang mengikuti hawa nafsu. Kita kembali terhadap keterangan dari sahabat yang mulia, yaitu Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, inna akhwafu wa inna akhwafu inna akhwafa ma atakhawaf alaikum itnatan. Tulul amal wattiba'ul hawa. Fa amma tulul amal fayansal akhirah. Wa amma tiba'ul hawa fayasuddu anil haq. Ali radhiyallahu ta'ala anhu pada waktu itu mengatakan di hadapan kaum muslimin, beliau sebagai Amirul Mukminin, khalifah min khalifat Rasulullah ba'da wafati Utsman radhiyallahu ta'ala anhum. Ali mengatakan di hadapan kaum muslimin, inna akhwafa, adapun yang aku khawatirkan, dari apa yang aku sangat khawatirkan terjadi pada kalian, sebagaimana Rasulullah tadi telah kita dengarkan, beliau juga mengkhawatirkan, inna mimma akhsha alaikum ba'di. Berarti Ali mengatakan sesuai dengan apa yang beliau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari apa yang aku khawatirkan, kata Ali radhiyallahu taala anhu, ada dua perkara. Ada dua perkara yang kedua-duanya sama jeleknya. Perkara yang pertama, tulul amal, selalu panjangnya angan-angan. Panjang angan-angannya. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Tentunya ketika beliau berkata sampai di sini saja, muncul pertanyaan, kenapa kok demikian? Tetapi beliau lantas mengatakan, adapun panjangnya angan-angan, seseorang bisa sampai melupakan akhirat. Karena panjang angan-angannya, saya nanti begini, saya begini. Lupa dia, ajal itu akan datang kapan saja. Dia punya rencana demikian dan demikian, tapi ajal bisa datang saja kapan. Bahkan mungkin setelah dia berencana, sebelum dia merasakan rencananya. Maka itu kita disuruh untuk selalu mempersiapkan diri kita hanya untuk beramal. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya untuk beramal. Jadi jangan berpanjang angan-angan. Ini jelek. Yang kedua kata beliau radhiyallahu taala anhu, ittiba'ul hawa. Kenapa kok ittiba'ul hawa ini dikhawatirkan oleh beliau sebagaimana dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dijelaskan oleh Ali radhiyallahu taala anhu, amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Karena mengikuti hawa nafsu akan memalingkan dan akan menolak dari kebenaran. Menolak kebenaran. Memalingkan dari kebenaran. Karenanya tadi kita telah sebutkan pengikutan terhadap hawa nafsu perkaranya adalah kejelekan. Perkaranya adalah kejelekan, kesesatan. Sehingga kita bisa mengukur segala macam bentuk kejelekan, kerusakan yang muncul di tengah-tengah manusia pada hari ini. Dalam person individu-individu ataupun dalam kumpulan mujtama, kumpulan manusia, di dalam masyarakatnya, maka pengikutannya adalah hawa nafsu. Kerusakan itu terjadi karena mengikuti hawa nafsu. Fayasuddu 'anil haq. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian keterangan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kita dapati pula dari Abdullah ad-Dailami radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, balaghani anna awwala dhihabid din tarkus sunnah, yadhhabud din sunnah sunnah kama yadhhabul habal quwwah quwwah. Berkata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, sampai kepadaku bahwa agama ini akan hilang, dan awal yang menghilangkan agama ini karena ditinggalkannya sunnah. Agama akan hilang dengan sunnah demi sunnah yang ditinggalkan, sebagaimana tali akan hilang ketika ditarik seutas demi seutas dari apa yang menyimpulkan tali tersebut. Saudaraku sekalian yang dimaksud oleh beliau meninggalkan sunnah tentunya adalah dengan mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Boleh kita lihat. Boleh kita lihat. Dan boleh kita mengambil contoh dari kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah-tengah manusia. Adanya pemberontakan demi pemberontakan itu karena mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Adanya perbuatan maksiat demi maksiat itu karena mengikuti hawa nafsu. Segala kemungkaran juga karena mengikuti hawa nafsu. Tidak ada satu contoh dari perbuatan mungkar, maksiat, dosa kecuali hawa nafsu yang membimbingnya. Dan hawa nafsu ini tidak datang begitu saja tentunya, melainkan ada yang mendatangkannya, yaitu iblis. Tetapi konteks di sini disebutkan dengan hawa nafsu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, karenanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala sahabat yang mulia, sebagai seorang ahli Al-Quran wa ahli tafsir, beliau diketahui orang yang mengetahui secara mendalam tentang Al-Quran. Murid-murid beliau adalah para mufassir, para ahli Al-Quran. Dan para sahabat pun datang ke sisi beliau untuk belajar. Dalam posisi beliau sahabat yang masih muda dibanding sahabat-sahabat yang mendahului dengan usia dan umur. Tetapi ketika wafatnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika wafatnya Abdullah ibn Mas'ud, maka para sahabat melihat kepemimpinan dalam ilmu Al-Quran, ilmu tafsir ada kepada Abdullah ibn Abbas. Maka banyak para sahabat mendatangi beliau. Beliau berkata, "Al-hawa fi mawdi'i min kitab illa dhammahu." Ma dzakara Allah ta'ala al-hawa fi mawdi'in min kitab illa dhammahu. Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah menyebutkan tentang hawa nafsu di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim kecuali Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dengan bentuk celaan, tidak ada bentuk pujian. Allah menyebutkan dengan bentuk celaan, tidak ada bentuk pujian. Mulai dari penyebutan kepada mereka ahlul kitab yang mengikuti hawa nafsu, sampai peringatan secara umum terhadap hawa nafsu. Bentuknya peringatan, bentuknya celaan. Dan beliau berkata, sebagaimana yang kita katakan tadi, beliau ahli Al-Quran. Beliau adalah orang yang faham terhadap Al-Quran, faham terhadap tafsir Al-Quran. Dan demikianlah, kalau kita mendapatkan ayat di dalam Al-Quran menyebutkan tentang hawa nafsu, kita dapati pasti mencela dengan bentuk celaan yang amat keras, tegas terhadap hawa nafsu tersebut. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karena itu bagi kita semua untuk melepaskan diri kita dari hawa nafsu yang menguasai, yang merusak akal pikiran kita, yang merusak hati kita, tidaklah seorang dapat ikhlas di dalam beragama kalau dia telah dikuasai oleh hawa nafsu. Tidak ada yang ikhlas. Sementara hanya orang-orang ikhlaslah yang selamat. Kalau dia sudah dikuasai dengan hawa nafsu, tidak ada yang selamat. Dusta. Orang yang mengatakan dia benar-benar ikhlas ketika melakukan amalan dalam keadaan dia dikuasai dengan hawa nafsu. Hawa nafsu yang menguasai dia seperti racun rabies yang menguasai orang yang tertimpa dan tergigit dengan anjing yang rabies pula. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, "Al-hawa syarrun da khalata qalban." Hawa nafsu itu syarrun da, penyakit yang sejelek-jeleknya penyakit. Syarrun da. Dan dia khalata qalban. Dia akan masuk ke dalam hati kita, ke dalam kalbu kita. Dia akan masuk ke dalam kalbu kita. Waliyadzubillah. Maka bagaimana orang yang ikhlas didapati ikhlas? Bagaimana seorang dikatakan ikhlas? Atau bagaimana seorang dikatakan ikhlas dalam keadaan dia telah terjangkiti apa? Hawa nafsu. Hilang keikhlasan. Kalau sudah hilang yang namanya keikhlasan, amal apa yang kira-kira kita mau peradabkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara qabulul amal, diterimanya amal, asas yang pertama amal itu diterima harus dengan ikhlas. Ketika seorang tidak lagi ikhlas, tidak diterima amal. Karenanya kita berlindung dari hawa nafsu. Hawa nafsu yang menyesatkan, hawa nafsu yang membawa kepada penyimpangan. Segala macam bentuk hawa nafsu, tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik. Kita telah dengarkan dari sahabat, juga telah kita dengarkan di antaranya dari tabi'in, Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Al-Imam Muhammad Ibn Sirin atau masih perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Karena hawa nafsu itu adalah racun, adalah penyakit yang sejelek-jelek penyakit yang akan masuk ke dalam hati, mencampuri hati seseorang, kalbu seseorang. Maka mereka para ulama ussalaf tabi'in mengatakan, la tujalisu ashaba al-ahwa. Ini adalah perkataan al-imam Hasan al-Basri. La tujalisu ashaba al-ahwa wala tujadiluhum wala tujadiluhum wala tasma'u minhum. Jangan kamu sampai berkeinginan duduk bersama mereka. Mereka mempunyai penyakit kronis, bahkan bisa menulari. Coba kalau kita duduk dengan orang yang berpenyakit anjing gila, kita khawatir tertulari. Adapun pembahasan penyakit menular tersendiri, tapi dengan bahasa yang mudah kita untuk cernah dengan nama penyakit menular. Kalaupun penyakit menular, ada pembahasan tersendiri. Maka kita diingatkan, jangan coba-coba duduk. Ini orang yang berpenyakit rabies, maka demikian pula orang yang memiliki atau orang yang dikuasai dengan hawa nafsunya, jangan kalian duduk-duduk dengan mereka. Jaga diri kita, jaga hati kita. Kalbu kita, hati kita lemah. wasyubhat dari hawa nafsu itu banyak. Kita selamatkan diri kita. Jangan juga kita mencoba untuk mendebat mereka. Karena kalau seorang sudah dijangkiti dengan hawa nafsu, tidak akan menerima kebenaran. Tidak akan menerima kebenaran. Orang kalau sudah dijangkiti dengan hawa nafsu, hidayah Allah saja yang kita harapkan padanya. Allah memberikan hidayah, maka jangan mendebatnya. Demikian pula, jangan kalian masukkan ke dalam hati kalian melalui kuping-kuping kalian. Kalian dengarkan. Jangan. Betapa mulianya nasihat beliau. Karena benar, kalau kita mengikuti keinginan kita bersama mereka, pelaku hawa nafsu, ashabul ahwa, kita dengarkan, kita mencoba untuk menjadi penasehat, ternyata kita tidak kuat dan kalah, wal iyadu billah, kita juga mengikuti hawa nafsu yang sama, bahkan lebih jelek, wal iyadu billah. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dapati pula perkataan ulama yang lainnya dari ulama ussalaf, dari kalangan al-imam min a'immatit tabi'in, di antaranya Abdurrahman ibn Mahdi atau sebelumnya al-imam Qatadah ibn Di'amah rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah murid Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, inna ar-rajula idza kana kullama hawa shay'an raqibahu wa kullama ishtaha shay'an. Perhatikan baik-baik apa yang beliau katakan. Inna ar-rajula idza kana kullama hawa syai'an raqibahu wa kullama ishtaha syai'an. Seseorang apabila hawa nafsu menjadi tunggangannya, maka dia akan mengikuti segala sesuatu yang dianggap baik oleh hawa nafsunya. Segala sesuatu yang dianggap baik oleh hawa nafsunya pasti ikutinya. Tidak ada yang ditinggalkannya. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, hawa nafsu adalah syarrun. Hawa nafsu adalah da' Ubal. Hawa nafsu adalah semun, kejelekan, penyakit kronis, racun. Wal iyadu billah. Adapun seseorang yang ingin menjaga dirinya dari hawa nafsu ini, tentunya tidak ada lain terkecuali dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah Subhanahu wa taala menjaga dia sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. menjaga dirinya dalam doa, dalam salatnya, dalam sujudnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak henti-henti. Karena tentunya kita tidak bisa menjamin diri kita selamat dari hawa nafsu. Minta kepada Allah doa yang diajarkan beliau tadi. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jeleknya akhlak, dari jeleknya amal demi amal, dan dari jeleknya hawa nafsu. Atau sebagaimana juga telah kita dengarkan, Allahumma jannibni, ya Allah, jauhkanlah saya dari mungkaratil ahwa, mungkaratil akhlak, wal ahwa, wal adwa. Ya Allah, jauhkan saya dari jeleknya akhlak, dari hawa nafsu yang menyesatkan, dan dari penyakit-penyakit. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, inilah yang paling utama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lalai dan lupa meminta kepada Allah. Tentunya tidak ada di antara kita yang bisa menjadi. Banyak di hadapan kita realita dan contoh dari orang-orang yang kita kenal baik pertama kali, berjalan di atas sunnah, berjalan di dalam agama ini dengan lurus dan benar, dan tidak ada perhitungan kita, dan tidak sampai perhitungan kita, dia akan mengikuti hawa nafsu. Tetapi kemudian Allah tampakkan di hadapan kita, dia mengikuti hawa nafsu. Tidak ada dalam hitungan kita sebagai hitungan manusiawi bahwa orang ini akan menyimpang dan mengikuti hawa nafsunya. Dia alim, dia salih, dia abid. Tetapi kemudian subhanallah, dia menyimpang. Pernah Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala menyebutkan, dan bahkan mungkin kita katakan sering di majelis beliau, beberapa di antara murid-murid beliau yang menyimpang. Jadi semasa hidup beliau pun telah didapati murid-murid yang menyimpang, yang mengikuti hawa nafsu. Sebutkan si A, si B, si C. Kata beliau, mereka semua sesat dan menyimpang dengan pengikutan hawa nafsunya dan dunianya. Yang ya subhanallah, kata beliau, si A ini kita sendiri dengan dia melihat diri kita tidak ada apa-apanya. Dia abid, dia ahlul ibadah, dia mustahid, dia orang yang sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Malamnya dipakai untuk begadang, bahas ilmu. Paginya tetap sama, atau siangnya tetap sama, dipakai seakan-akan waktu tidurnya itu amat sedikit. Belum lagi ibadahnya, sholat malamnya, puasanya. Kata Syekh, saya dengan si A luar biasa, saya menganggap kecil diriku. Bahkan dilihat ketika dia menuntut ilmu, sabarnya. Sabar dengan ketidakpunyaan apa-apa. Digambarkan bagaimana rumahnya yang kalau datang hujan membanjiri kamar-kamarnya karena masuk air. Dia sabar. Belum lagi dzakanya, kepintarannya. Kata Syekh, subhanallah orang ini. Tetapi kemudian Syekh belum wafat, orang ini sudah menyimpang. Orang ini sudah menyimpang karena apa? Al-hawa, mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya. Sehingga itu saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita meminta kepada Allah agar melindungi dan menjaga kita dari hawa nafsu. Tidak ada yang bisa menjamin diri kita. Tidak ada yang bisa menjamin dia akan terus selamat. Tidak akan mengikuti hawa nafsu yang menyesatkan dan menyimpangkan. Baik itu hawa nafsu yang membawa dia kepada dunia, ataupun hawa nafsu yang membawa kepada bentuk pemikiran agama yang sesat dan menyesatkan. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi telah menyebutkan kepada kita doa beliau yang kita mudah-mudahan selalu senantiasa meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana beliau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, selalu senantiasa kita dengan sabar, dengan rajin, dengan serius terus menambah pengetahuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyaknya terjadi pengikutan hawa nafsu karena akibat kebodohan. Kalau tadi orang yang pintar juga menyimpang, maka perlu dengan doa. Perlu dengan doa. Jangan ujub, jangan sombong, jangan angkuh, jangan berbangga diri. Kalau yang ini perlu belajar, perlu serius memahami, mendalami agama Allah agar jangan dia berjalan di atas kebodohan. Karena banyaknya penyimpangan mengikuti hawa nafsu karena kebodohan. Karena kebodohan tidaklah didapati orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya kecuali dia dari kalangan subaha. Orang-orang yang pandir, orang-orang yang jahil, sehingga dia menganggap ini agama padahal itu bukan agama. Dia menganggap ini yang benar padahal itu bukan kebenaran. Kita belajar agama serius, memahami agama Allah. Oh ini yang ma'ruf yang kita harus lakukan. Oh ini yang mungkar, ini harus kita tinggalkan. Oh ini yang jelek, harus kita jauhi. Ini adalah hidayah. Kita kerjakan, kita amalkan, kita ajak saudara-saudara kita, kita ajak keluarga kita untuk mengikuti hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mengikuti orang-orang jahil, wa'arid anil jahilin. Jangan. Kita serius mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari perkataan ulama yang mungkin bisa kita sebutkan dalam pertemuan kita kali ini, apa yang disebutkan oleh al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan dalam kitabnya yang ma'ruf yaitu Syarhus Sunnah beliau mengatakan wa'lam anna al-ahwa kulluha radiyah tad'u ila as-sayf. Ketahuilah hawa nafsu itu semuanya tidak ada yang baik, semuanya radhi, jelek. Dan ujung-ujungnya tad'u ila as-sayf. Ujung-ujungnya akan mengajak kalian, menarik kalian mengikuti khawarij, menarik kalian untuk mengangkat senjata, menarik kalian untuk mengkafirkan kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin. Tad'u ila sayf, akhir perkaranya. Sedikit demi sedikit seorang dibawa oleh hawa nafsu. Sampai pada akhir perkara halal darahnya kaum muslimin. Halal darahnya kaum muslimin sampai kepada perkara halal memerangi pemerintah kaum muslimin. Ini karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu. Karena yang dikatakan oleh Abu Qilabah rahimahullahu ta'ala al-Jarmi, semua pelaku bid'ah membawa kepada pemberontakan, menghalalkan darah kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena bid'atu gambaran terkuasainya seorang dengan apa? Hawa nafsu. Pelaku bid'ah pasti pelaku hawa nafsu. Tidak ada pelaku bid'ah itu selamat dari hawa nafsu, tidak ada. Bahkan dengan hawa nafsu inilah dia melakukan perbuatan bid'ah. Menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan darah siapa saja, ini adalah hawa nafsu. Sehingga sebagaimana tadi dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri dan demikian pula yang lainnya, Al-Imam Ibn Sirin, demikian pula Al-Imam Abu Qilabah, untuk kita tidak duduk bersama ahlul ahwa. Berbahaya. Kita saja belum tentu selamat, lantas kita mau duduk dengan mereka, lantas mau bersama dengan mereka, mau mendengarkan perkataan mereka. Berbahaya. Hati kita lemah, hati kita lemah. Membawa kepada pemikiran wal-iyadubillah menghalalkan darah sesama kita. Bahkan tidak sedikit dari orang-orang yang terjangkiti dengan hawa nafsunya, sampai kepada orang tuanya, bapak ibunya halal darahnya, saudaranya juga halal darahnya. Betapa banyak orang yang dijangkiti memegang kita dengan hawa nafsu. Dari hawa nafsu khawarij, mereka menghalalkan bapak ibunya. Kita dapatkan kejadian hari ini dari orang-orang yang mengatakan pengikut dari Daesh atau ISIS ataupun Al-Qaeda ataupun yang lainnya. Mereka menulis surat kepada orang tuanya, saudaranya Anda kafir, nanti hati-hati saya perangi Anda. Ini adalah hawa nafsu. Sampai kepada pandangan orang tuanya halal untuk dijatuhkan atau untuk ditumpahkan darahnya oleh dia. Sebabnya adalah hawa nafsu. Pertama sedikit, kecil, membesar, membesar. Seperti apa juga yang kita telah dengarkan tadi. Sunnah ditinggalkan sedikit demi sedikit. Yang datang hawa nafsu sedikit demi sedikit. Akhirnya diliputi, teracuni. Nas'alullah salamata wal afiyah. Demikian jeleknya hawa nafsu. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, demikianlah apa yang kita dapati di antara keterangan-keterangan mereka para ulama dahulu dari ulama salaf, dan tentunya apa yang kita dapati dari keterangan para sahabat Nabi. Juga kita dapati keterangan dari nas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita semua jeleknya hawa nafsu. Maka mudah-mudahan Allah tabaraka taala, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari segala macam bentuk penyimpangan, dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua di atas agama Allah subhanahu wa taala, sehingga kita selamat. Kalaupun kita sadari diri kita, kita bukan adalah seorang yang paling alim, kita juga bukan orang yang paling saleh, bukan orang yang paling abid, kita juga menyadari bukan orang yang bersungguh-sungguh. Tetapi kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kekurangan, yang mudah-mudahan tersebut dengan doa itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mendengarkan penjelasan ini, agar kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam penyimpangan dari hawa nafsu, segala macam kesesatan dari hawa nafsu. Kita juga berharap, meminta kepada Allah, mudah-mudahan pemerintah kita, penguasa kita, diberikan dan ditunjukkan oleh Allah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, dan tetap berada di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan oleh Allah di sisi, di sekitar mereka dari orang-orang yang baik, yang bisa menasihati dan bisa membimbing kepada agama Allah dengan baik dan benar. Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kaum muslimin, agar Allah tabaraka wa ta'ala memberikan perbaikan kepada keadaan kaum muslimin di negeri kita ini dan di negeri-negeri yang lainnya dari negeri kaum muslimin, agar mereka berjalan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala mendengarkan apa yang kita minta, karena dia Allah waliuna wal qadir alaina wallahu a'lam bis-shawab. Di sini sebetulnya majelis kita untuk menerangkan tentang kajian apa yang telah kita dengarkan tadi, tetapi beberapa teman-teman menyodorkan di sini beberapa pertanyaan yang Allahul Musta'an. Dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, mungkin saya sendiri tidak bisa menjawabnya, namun dari beberapa yang ada, mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kelapangan dan memberikan taufik untuk bisa menerangkannya. Wallahul musta'an. Di sini ditanyakan dengan bentuk pertanyaan, mohon bimbingannya. Kadang kita mendapati saudara kita berdusta. Setelah kita nasihati bahwa kamu ini berdusta, tapi dia tidak mengakui dan lupa dengan ucapannya bahwa dia telah berdusta. Tentunya kalau dia dari orang-orang yang mau menerima nasihat, kita tidak bosan-bosan dan tidak henti-hentinya terus memberikan nasihat kepadanya, karena kita berharap dia mendapatkan hidayah. La ayyah dialaka rajul wahid khairul laka min humrin ni'am. Kalian menunjukkan kepada seorang petunjuk Allah satu saja, lantas dia mengikuti kalian, maka itu lebih baik dari onta merah, yaitu penyebutan dari harta yang sangat berharga yang diberikan kepada kalian. Artinya kalau dia nampak dari orang yang memang mau mendapatkan dan mau menerima nasihat, karena memang sifatnya manusia ghafil, lalai. Namanya sifatnya manusia adalah orang yang selalu lupa. Maka kita tidak henti-hentinya untuk memberikan nasihat, bimbingan, termasuk diri kita, karena kita semua adalah orang yang membutuhkan nasihat dan bimbingan. Bukan hanya saudara kita, kita juga. Kita memberikan nasihat, bimbingan. Ya akhi, saya ingatkan bahwa ini dusta, tidak benar. Di lain hari dia juga berdusta lagi. Saya ingatkan, dusta akan memudaratkanmu. Karena al-kadzib ini yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan ilan nar. Dan orang kalau selalu berdusta, wal-iyadubillah akan dicatat sebagai pendusta. Hati-hati berdusta. Dusta membawa kepada perbuatan fujur, dosa, perbuatan jahat. Dan namanya dosa dan kejahatan akan membawa kepada apa? Membawa kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Menyeret ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Kalau dia memang orang yang nampak padanya dia mau menerima nasihat, tapi namanya dia lalai. Tetapi kalau dia dari orang yang tidak mau menerima nasihat, bahkan nampak padanya dia adalah orang yang menentang daripada nasihat, maka tidak ada daya bagi kita kecuali mendoakannya saja agar dia mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kedustaan pula akan menyebabkan dia semakin jauh dan semakin menyimpang. Para pendusta tidak disebutkan dalam keadaan baik. Baik dustanya berkaitan dengan dusta untuk dirinya sendiri, apalagi berdusta untuk orang banyak atau terhadap orang banyak. Wallahu a'lam bissawab. Mintakan hidayah kepada Allah. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah, karena tidak ada daya bagi kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kalian tidak dapat memberi hidayah, Allah saja yang dapat memberi hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bagaimana yang harus ditempuh agar kita tidak terjangkiti hawa nafsu? Tadi walhamdulillah di sela-sela keterangan kita, kita menyebutkan agar kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita banyak serius belajar memperdalam ilmu agama kita. Berdoa kepada Allah dan memperdalam ilmu agama kita. Insyaallah taala kita akan terlepas daripada hawa nafsu. Karena Allah tabaraka wa taala yang akan melindungi, yang akan menjaga hambanya. Dan dengan mengetahui apa yang benar, apa yang ma'ruf, menyelamatkan kita dari mengikuti apa yang mungkar. Demikian. Apabila istri memiliki penghasilan sendiri kemudian memberi orang tuanya sebagian dari penghasilannya tanpa sepengetahuan suaminya, apakah hal ini diperbolehkan? Kalau itu adalah harta istri sendiri, wallahu a'lam bisawab, boleh. Tetapi kata para ulama, al-aula, lebih utama dia musyawarahkan dengan suaminya. Karena bisa jadi dia mendapatkan bimbingan yang baik dari suaminya. Sehingga yang utama dia bermusyawarah dengan suaminya, kalaupun tentunya hartanya dia berhak untuk memberikannya kepada orang tuanya, wallahu a'lam bissawab. Itu yang kami ketahui dari keterangan ulama. Apa hukum menjawab azan? Wallahu a'lam bissawab. Ulama berselisih pandang dalam masalah ini. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Sehingga beredar masalah dari keterangan tadi, wajib atau sunnah. Yang melihat wajib tentunya wajib menjawab. Yang melihat sunnah tentunya dia berpandangan aula untuk menjawab. Wallahu a'lam bissawab. Apa hukum seorang sholat dengan memakai kopiah atau kolan suah? Sebetulnya tidak ada nas dari Rasulullah SAW untuk kita memakai kopiah ataupun kolan suah. Kita katakan tidak ada nas dari Rasulullah karena as-sunnah ini menerangkan tentang agama secara rinci. As-sunnah itu menerangkan agama secara rinci. Tetapi secara umum, kalau kita lihat keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli khudhu zinatakum inda kulli masjid, dalam ayat tersebut, maka kita dapati beliau berpenampilan dan berbusana yang baik ketika salat. Tentunya berbusana yang baik, berpenampilan yang baik, bukan penampilan yang tidak pantas. Kalaupun baju yang dipakai baju bekas, tapi berpenampilan baik. Di antara penampilan yang baik disebutkan oleh para ulama dengan ayat tadi, yaitu dengan memakai penutup kepala. Penutup kepala ini berbagai macam yang diketahui di dalam Islam ini. Ada imamah, ada kutra, ada kolan sua, dan yang lainnya. Yang menurut mereka para ulama ini adalah pakaian Islam, pakaiannya kaum muslimin. Demikian. sehingga didapati beliau menutupi kepalanya. Hanya satu keadaan beliau tidak didapati menutup kepalanya, yaitu ketika berumrah. Beliau umrah, di mana dengan umrah ini beliau melepas tutupan kepala. Ini yang diketahui, wallahu a'lam bishawab. Pernah guru kami Syekh Mukbil rahimahullahu taala ditanya tentang menutup kepala, apakah menjadikan sah dan tidaknya solat? Kata beliau tidak, karena tidak ada keterangan dari syarat solat seorang laki-laki menutup kepalanya. Tetapi adab yang utama yang baik menutup kepalanya, karena didapati dari semua keadaan Rasulullah menutup kepalanya. Menutup kepalanya illa kecuali apa tadi? Umrah. Kecuali ihram, yakni umrah dan haji. Kecuali ihram. Jadi dari penampilan yang baik menutup kepala. Karenanya pula kita dapati para ulama kita semuanya menutup kepalanya dengan berbagai penutup kepala yang dipandang itu adalah pakaian Islam. Tentunya kalau di negeri kita ini memakai kopiah kelansua adalah hal yang ma'ruf, itu adalah pakaiannya kaum muslimin. Sehingga kalaupun tidak ada nasnya secara khusus, tapi secara umum ada keterangan bahwa menutup kepala. Cuma kalau seandainya didapati seseorang sholat dengan tanpa menutup kepala, maka hukumnya bagaimana? Hukumnya tadi telah kita dengarkan, hukumnya sah dan tentunya tidak batal sholatnya, tidak rusak sholatnya, tidak terkurangi sholatnya, namun dia meninggalkan apa yang utama, yaitu menutup kepalanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaannya berat-berat, jadi kita pilih yang ringan-ringan aja. Bagaimana memberikan faedah ilmu mungkin, tapi sambil disisipi dengan iklan pengenalan produk kita atau nama usaha kita, tentunya memberikan faedah tidak ada pamrihnya. Beda memberikan faedah dengan ada pamrihnya. Memberikan faedah itu, ini ada hadis ya akhi, Rasulullah mengatakan demikian. Sudah kan? Jangan diikuti, tapi jangan lupa, saya itu jualan yang saya sebutkan tadi dari hadisnya. Jualan apa ya akhi? Rasulullah pakai baju jubah putih. Sebaik-baik pakaian kalian adalah jubah putih, saya jualan jubah putih. Nah, enggak boleh seperti itu ada pamrih. Jangan na'am pamrih, tapi hendaknya tanpa pamrih. Wallahu a'lam bishawab. Kita berusaha untuk memberikan faedah dengan niatan ikhlas. Jangan memberikan faedah ada maksudnya. Tentunya tidaklah dari adab yang baik kita menyodorkan dari apa yang kita miliki dari perdagangan atau jualan atau produk dengan membawakan faedah. Munculnya hadis-hadis dusta dan palsu dari para wadda', dari para kadzdzab, itu karena mereka menjual barang diantaranya nih. Kita katakan diantaranya karena tidak semua. Menjual barang lantas mereka mendatangkan hadis-hadis untuk barangnya tersebut. Oh ini bagus, Rasulullah pernah mengatakan demikian. Sehingga orang ditarik untuk membeli barang itu, padahal itu bukan perkataan Rasulullah, itu adalah hadis buatannya. Kalau di Yaman ada orang jual qat itu makanan dekat dengan ganja. Nah, maka dia juga memberikan hadis. Ada nanti daun surga. Sehingga orang, oh daun surga ya? Iya, karena yang makan itu flame. Kadzab, wadda'. Sehingga kita khawatir khawatir, kalaupun tidak belum terjadi di situ, tapi khawatir. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kita memberikan faedah dengan tulus ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Faedah untuk diri kita dan untuk saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana caranya untuk terhindar dari fitnah wanita? Di mana zaman sekarang banyak sekali wanita-wanita yang tidak berhijab karena banyak dari laki-laki terfitnah dari wanita-wanita yang tidak berhijab tersebut. Ya tentunya kalau Anda sudah mampu dan cukup untuk bertanggung jawab terhadap istri, maka nikahlah. Nikahlah. Karena dengan nikah ini adalah perisai bagimu. Dan nikah tentunya bagi laki-laki, kalau dia mampu berbuat adil, dia bisa nikah dua, dia bisa nikah tiga, dia bisa nikah empat, dan tidak boleh nikah lima, nikah enam, dan seterusnya, karena tidak ada syariatnya. Tapi satu, dua, tiga, empat, boleh. Maksudnya satu, dua, tiga, empat, nikah satu, baru nikah kedua. Bukan nikah satu, lantas nikah dua, jadi tiga. Lantas nikah tiga, jadi berapa? Nggak jadi enam. Lantas nikah empat, jadi berapa? Sembilan. Wah, itu kenemenan namanya. Tapi nikah satu, setelah itu dua. Ini menjaga kehormatan seseorang. Tidaklah Allah mendatangkan syariat ta'addud kecuali untuk menjaga kehormatan seseorang. Sehingga kalau dia bisa menikah, maka menikahlah. Tapi kalau tidak, perisai yang lain adalah dengan berpuasa. Pernah ada yang bertanya, mudah-mudahan tidak benar yang dia tanya. Ustaz, saya mau nikah tidak mampu, mau puasa tidak kuat. Apa yang saya harus lakukan? Ya sabar. Mau nikah tidak mampu, puasa tidak kuat. Apa yang saya harus? Ya sabar ya akhi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sehingga apa yang dibimbing oleh Rasulullah untuk menjaga diri kita dari fitnah wanita, bagi kita yang telah mampu, maka kita menikah. Wallahu a'lam bishawab. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang bisa kita jawab dalam kesempatan yang lain insyaallah taala. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan, dan sekali lagi kami mohon maaf kalau di sana ada kesalahan-kesalahan yang mungkin salah terucapkan oleh lisan dan sengaja diucapkan oleh lisan. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.